Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali lagi masih membahas Umdatul Fiqhi dengan membaca bab tentang warisan, yang mana kita katakan bahwa dalam masalah warisan ini kita hanya baca cepat saja karena ada pembahasan kitab warisan secara khusus. Sekarang kita masuk di bab yang belum sebutkan, kata beliau rahimallahu taala, babu usulil masail. Bab pokok masalah. Yang dimaksud dengan pokok masalah di sini yaitu pokok dari hak warisan yang akan dibagi kepada mereka warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan usul warisan ini disebutkan nanti ada 7 pokok masalah. Dari pokok warisan ada 7. 7 ini yang disebutkan dalam, berdasarkan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu itnan, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 2, ada 3, ada 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini pokok masalah semuanya berdasarkan pembagian yang ada dalam Al-Quran yang disebutkan. Ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini pokok dari masalah pembagian harta warisan. Makanya kata beliau rahimahullah ta'ala, wahia sabah, dia ada 7, yaitu fannis. Ini berdasarkan disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita keluarkan dari ayat, ya 3 ayat yang kita baca yang telah lewat, maka tidak lepas dari ini. Ada an-nis setengah, minat 9 dari 2, wasulus, wasulusan, ada sepertiga, 2/3 minat salasa dari 3, warubu wahdahu au ma'anis, rubu 1/4 saja atau bersama setengah min arba'a dari 4, wasumun ada yang 1/8 wahdahu sendiri au ma'anis atau bersama setengah, wa min samaniyah semuanya itu dari 8. Semua fahadhil arba'a la aula fiha, 4 ini tidak ada aul padanya. Wa idza kana ma'anis, kalau dia bersama setengah sulus au sulusan au sudus, kalau dia bersama setengah yaitu 1/3 atau 2/3 atau 1/6, fahim min sitah, maka ini asalnya dari 6. Wa ta'ulu ilaihi asyarah, dan nanti digenapkan menjadi 10 dari semua ini, 1/3, 2/3 atau 1/6, ya. Pokok masalahnya 6, kalau digenapkan dapatnya 10. Ini tentunya butuh praktek dari yang meninggal, ya. Berapa yang meninggal, apa yang ditinggalkan, dan berapa ahli waris yang akan membagikannya, yang akan membagi ahli yang membagi harta warisan itu. Kemudian kata beliau, wa in kana ma'rubu ahadu hadhil ats-tsalatsah, kalau bersama 1/4 salah satu dari 3 ini, fahiya min 12. Jadi kalau 1/4 dari 3 ini, maka dia dari asalnya, dari pokok masalahnya dari 12. Wa ta'ulu ila 17, dan bisa digenapkan nanti menjadi 17. Wa in kana ma'a asmun sudus, kalau bersama 1/8 itu adalah 1/6 atau tsulutsan atau 2/3, fahiya min 24, maka ini nanti paling tingginya, maka pokok masalahnya dari, ya, 24. Pokok masalahnya dari 24. Wa ta'ulu ila 27. Untuk digenapkan, maka nanti akan kembali ke, ya, akan kembali ke 27. Akan kembali ke 27. Iya. Ini terkait dengan pokok masalah. Yang jelas, alhamdulillah ayat telah jelas pembagian ahli waris hendak keluar dari yang disebut oleh penulis ini tadi, ada 7 saja bentuknya, ya, ada yang setengah, ada yang 1/3, ada yang 2/3, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ya, kemudian ada yang dapat 2/3, ada yang 1/6, ya, dari yang telah lewat di ayat yang saya sebutkan. Ini pokok masalah. Jadi di ayat itu, itu semua pokok masalah, tergantung nanti masalahnya halik-halik, yang binasa siapa, yang meninggal siapa, yang dia tinggalkan berapa, terus hartanya berapa. Nah, setelah itu kita bagikan hartanya berdasarkan bagian masing-masing, ya, sebagaimana yang kita lewati. Kalau ada sisa ya untuk ahli waris dengan ta'asib, kalau tidak ada sisanya maka dia tidak dapat apa-apa. Kemudian berikutnya kata beliau, babur rot, bab terkait dengan masalah ar-rot. Iya, terkait dengan masalah ar-rot. Ini masalah berikutnya, babur rot, bab terkait dengan masalah ar-rot. Ar-rot ini para ulama sebenarnya berselisih pendapat terkait dengan hukumnya, apakah ada ditetapkan atau tidak. Sebelumnya kita ketahui dulu, ar-rot artinya ar-rujuk, kembali. Kalau secara bahasa, adapun secara istilah maksudnya, ziyadatun fil ansiba wa naqsun fis saham, as-siham. Rot itu maksudnya adalah, ya, terdapat tambahan, ya, terdapat tambahan dalam bagiannya, arot ini secara bahasa saya katakan tadi adalah ar-rujuk, kembali. Adapun secara istilah yang diinginkan dengan arot adalah terdapat tambahan dalam bagiannya dan kurang dalam sahamnya. Jadi ada tambahan di dalam bagian dari ahli waris tapi sahamnya kurang dalam hal pembagiannya. Sahamnya kurang dalam hal pembagiannya. Ada menyatakan bahwa dia lawan dari al-aul. Kalau al-aul, ya, kurang dari bagiannya, tapi bertambah dalam sahamnya. Kurang dalam bagiannya, dan bertambah dalam sahamnya. Para ulama rahimahumullahu ta'ala berselisih pendapat terkait dengan hukum rot ini. Yaitu hukum bertambah dalam hal bagiannya dan kurang dalam hal sahamnya. Berselisih pendapat. Ada mengatakan seperti orang Hanafiyah dan Hanabilah, ya, dalam pendapat yang paling masyhur, ya, dari mereka bahwa bisa dipakai atau ada yang namanya arot dalam warisan. Ada namanya arot dalam warisan. Ya, sementara sebagian ulama yang lain lagi mereka mengatakan tidak ada arot dalam masalah warisan. Tidak ada arot dalam masalah warisan. Iya. Dan pendapat yang pertama tadi yang mengatakan ada, itu merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa illam tastagriq al-furud al-mala wa lam yakun asabatun yuraddu alaihim ala qadri furudihim. Masyaallah. Kata beliau rahimahullahu taala, karena masalah rot ini kalau masih ada sisanya. Kalau masih ada sisanya. Kata beliau, kalau seandainya al-furud, ya, orang yang mendapatkan harta warisan secara fard yang telah disebutkan di ayat, membagi habis semua harta, tidak membagi habis semua harta, walam yakun asobah, jadi furud bagi harta tapi tidak habis dan dia tidak punya asobah, maka untuk siapa harta ini? Kata beliau, yuraddu alaihim ala qadri furudihim, maka dikembalikan kepada mereka, yaitu mereka lagi yang bagi sesuai dengan kadar bagian mereka. Inilah masalah rot. Karena setelah harta itu dikatakan rot, setelah harta itu tadinya mereka sudah dapat semua, masih ada sisa seharusnya untuk asobah. Ternyata dia tidak punya asobah. Maka untuk siapa itu harta? Kembali ke mereka. Kembali ke ahli waris. Kembali ke ahli waris lagi, itulah dinamakan dengan rot, dikembalikan kepadanya, yaitu bertambah bagiannya padahal kurang sahamnya dengan adanya kelebihan harta dan tidak punya asobah. Ini kejadian kalau terjadi, ya, misalnya ada orang meninggal, ditinggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan orang tua, ibu bapaknya, setelah mereka semua bagi semua bagiannya, masih ada sisa harta. Maka yang dapat adalah asobahnya. Asobahnya. Kalau asobahnya tidak ada, maka kembali ke mereka lagi. Mereka lagi bagi harta itu sesuai dengan bagian mereka dalam fard. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, illa zaujain, kecuali dari suami istri. Itu kalau meninggal istrinya atau meninggal suaminya, ya, maka suami atau istri yang ditinggalkan itu ketika masih ada sisa harta, dia tidak kembali kepadanya. Dia tidak kembali kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah." Dan orang-orang yang memiliki ikatan rahim itu lebih utama daripada sebagian yang lainnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk suami istri tidak dapat rot itu harta sisa dari pembagian yang ada. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, jadi dibagi sesuai dengan bagian mereka, ya. Dibagi sesuai dengan bagian mereka lagi. Kalau ada sisanya, ya. Dan rata-rata sebenarnya kasus itu jarang ada sisanya dari keluarga. Tapi ini kalau seandainya terjadi seperti itu, maka kembali lagi. Ini namanya arad, setelah itu hilang, tidak dapat bagian, kemudian setelah itu dapat kembali. Kemudian kata penulis rahmatullah ta'ala, فَإِنِ اِخْتَلَفَتْ فُرُودُهُمْ. Kalau berbeda-beda bagian mereka, maka أَخَدْ تَسِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ. Maka tinggal antum ambil saham bagian mereka dari 6 asal. Summa ja'alta adada sihamihim asl mas'alatihim. Kemudian antum jadikan jumlah saham mereka sebagai pokok masalah mereka. Fa in kasarat ala ba'dihim, kalau berbeda atas sebagian mereka, maka dorob tahu fi adadi sihami, maka antum tinggal kalikan pada jumlah saham mereka. Ini kalau seandainya terjadi berbeda-beda fardnya bagiannya, tinggal antum kembalikan ke 6 usul yang telah lewat, kemudian antum jadikan jumlah saham mereka di atas 1 masalah, dan kalau berbeda atas sebagiannya tinggal antum kalikan pada bentuk atau jumlah saham yang ada. Saham yang ada. Wa in kana ma'ahum ahadudz zaujain a'taitahu sahmahu min asli mas'alatihi. Kalau ada bersama mereka salah satu dari suami istri itu, antum berikan sahamnya dari asal masalah, wa qasam tabaki mas'alatihi ala mas'alati ahli rad. Jadi tadi misalnya kalau ada orang meninggalkan istri, anak, orang tua, tinggal antum kasih istri berapa dapat, anaknya berapa, orang tuanya berapa. Setelah itu kalau masih ada sisa, sudah istri hanya dapat bagiannya, masalah rot dikembalikan, dibagi oleh anak dan orang tuanya. Seperti itu. Iya, ini masalah rot. Inti dari masalah rot ini, kalau ada harta lebih setelah dibagi. Kalau ada harta lebih setelah dibagi semuanya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala di berikutnya, bab tashi al-masail. Bab tashi al-masail. Tashi al-masail artinya kita genapkan, kita luruskan semua masalah kepada hal yang genap. Yang misalnya ada bagian dari ahli waris ada sepertiga, ada seperempat. Maka sepertiga dan seperempat ini berapa baru bisa disamakan? Ya, anggaplah masalahnya seperti itu. Maka tinggal kita, ya, ketemukan tashih sepertiga itu berapa baru bisa diketemukan dengan seperempat. Maka bisa nanti kita lihat, ya, kalau kita kalikan tiga, misalnya tiga kali tiga, ya, tiga kali tiga sama dengan 9, tiga kali empat, nah ini tidak ketemu, tidak ketemu. Nah, kita nanti coba kalikan 4. Kalikan 4 dan 3. Dikalikan 4 dan 3 sudah lewat bersama kita, dapat hasilnya menjadi 15. Ini namanya tashih. Jadi dari seper-seper yang telah lewat itu 1/6, 1/8, 1/4, ya, 1/3, 2/3. Kita tashih masalahnya. Kita ketemukan dulu, setelah itu baru dibagi hartanya. Kita ketemukan dulu, setelah itu kita bagi hartanya. Lihat kata beliau rahimahullah ta'ala, idan kasara sahamu fariqin alaihim. Ini agak rumit sedikit, karena kita perlu papan, ya, dan perlu perhitungan. kita perlu perhitungan. Dan ini masya Allah, alhamdulillah diajarkan di khusus kitab Faraid, karena banyak masalah yang disebutkan. Banyak masalah yang disebutkan. Kata beliau rahmallahu ta'ala, idan kasara sahmu fariqin alaihim. Idan kasara sahmu fariqin alaihim. Kalau berbeda-beda bagian setiap kelompok atas mereka, maka dorob tak ada dahum. Antum kalikan jumlah mereka. Awafqahu in wafaqa sihamahum fi asli mas'alatihim. Atau sama, ya, atau sama kalau saham mereka sama di asal masalah mereka. Jadi hanya ada dua kejadian, semua sahamnya sama dan sahamnya beda. Ya, kalau sahamnya sama ini masya Allah, ini bagus. Adapun kalau sahamnya berbeda, ini nanti yang butuh ditashih. Butuh ditashih. Kata beliau, awafqahu awafqahu in wafaqa sihamahum fi asli mas'alatihim wa auliha in alat. Jadi atau sama, kalau sama dengan siham mereka di asal masalah mereka, dan auliha in alat, dan tadi masalah al-aul, ya, kalau dia ada aulnya, atau naksiha kurangnya, inna kosot kalau kurang, summa yasiru likulli wahidin minhum mitlu makana li jama'atihim au wafquhu. Jadi kalau ada tambahannya kita tambah di bagiannya, kalau ada kurang maka dikurangi. Kemudian jadilah untuk setiap salah satu dari mereka seperti apa yang berhak untuk didapatkan untuk kelompok mereka atau yang sama dengan mereka. Wa in kasara ala fariqaini fa akthar. Kalau berbeda di atas dua kelompok atau lebih. Wa kanat mumatsalah. Dan yang beda ini semisal, maka ajza'aka ahaduha, maka cukup bagi kamu salah satunya saja. Jadi kalau dia banyak orang, dua dua atau lebih, dan semisal, maka cukup satu saja. Wa in kanat mutanasibah, kalau bersesuaian, ajza'aka aktsaruha, maka cukup bagi kamu untuk semuanya, yang paling banyak dari yang berbeda-beda itu. Cukup bagi kamu dari yang paling banyak dari bagian itu. Ini dalam masalah tashih. Jadi kalau berbeda-beda terus tidak bersesuaian atau semisal, cukup satu saja. Kalau hanya sesuaian, maka cukup bagi kamu, ya, yang paling banyaknya. Yang paling banyak ini di tashih ke yang paling banyak. Kalau tadi di tashih ke salah satunya saja kalau sudah dapat bulatnya. Wa in tabayanat darab taba'duhu ala ba'd. Kalau berbeda-beda maka antum kalikan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Kalau berbeda-beda antum kalikan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Ini agak sulit ya, seperti yang saya katakan tadi masalah tashih, karena butuh papan, kita juga butuh perhitungan terkait dengan masalah ini. Wa in tawafaqat darabta wafqa ahadihima fil akhar. Kalau saling bersesuaian maka antum tinggal kalikan yang sesuai dari salah satu dari keduanya pada yang lain. Summa wafaqta bainama balagha wa bainas salith wa darabtahu au wafqahu fi salith. Kemudian kadabalu, kalau bersesuaian antara apa yang ya telah kamu capai tadi dan antara yang ketiga, dan antum telah kalikan atau sesuai dengan yang ketiga, summa darabtahu fil mas'alah. Setelah itu antum kalikan dalam masalah yang perlu kita tashih tadi, yang ingin kita ratakan semuanya. Summa kullu man lahu syai' min aslil mas'alah madrubun fil adadi alladhi darabtahu fil mas'alah. Kemudian setiap orang memiliki sesuatu dari pokok masalah itu dikalikan pada jumlah yang antum kalikan di masalah yang pertama. Di masalah yang pertama ini masalah tashih, intinya kita mau ratakan dulu bagaimana asal masalahnya ini supaya nanti bisa dibagi dari keseluruhan harta yang ada, dari keseluruhan harta yang ada. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, masalah berikutnya babu al-munasakhat. Bab al-munasakhat. Al-munasakhat ini dari kata an-nasakh, di dalam bahasa, secara bahasa dia digunakan di makna yang banyak. Cuman diinginkan dalam bab warisan adalah ayyamutu syakhsun falatuksam tarikatu hinat hatta tamut, hatta yamut. Yaitu ada kasus orang meninggal, meninggalkan harta, dan ada ahli warisnya. Ketika ahli waris ini semuanya hidup, hartanya belum dibagi. Sampai ada yang meninggal dari ahli waris tadi. Misalnya ada orang meninggal, meninggalkan 3 anak. Dan orang tua, ibu atau bapak. Tidak dibagi hartanya ini. Sampai meninggal nanti ibu dan bapaknya si mayit, itu sampai itu belum dibagi hartanya. Gimana ini masalahnya? Ini namanya munasakot. Ya, ini namanya apa? Munasakot. Yaitu harta itu tidak dibagi sampai meninggalnya yang berhak mendapatkan harta itu. Ini diakhirkan pembagiannya. Diakhirkan pembagiannya. Ini dalam pembahasan warisan. Misalnya ini kalau kasusnya seperti itu. Ya, sudah meninggal orangnya, punya harta banyak, tapi ahli warisnya tidak membaginya. Maka bagaimana nanti kalau salah satu dari ahli waris telah meninggal? Untuk siapa itu harta? Ya, sementara dia punya jatah, tapi tadinya belum dibagi. Ini masalah. Banyak sekali kejadian seperti itu. Apalagi kalau antara ahli waris berselisih. Berselisih terkait dengan bagiannya. Akhirnya tidak ada yang ingin membaginya. Kalau mereka bagi akan kurang dapatnya. Akan kurang dapatnya. Ini masalah. Sampai saling bertahan, sampai meninggal salah satu dari ahli warisnya. Bagaimana ini kalau seperti ini? Maka beliau sebutkan di sini beberapa masalah terkait dengan kalau itu terjadi. Kalau seandainya itu terjadi. Kata beliau rahmallahu ta'ala, idza lam tuqsam tariqatul mayyit hatta mata ba'du warasatihi. Kalau tidak dibagi peninggalan si mayit sampai meninggal sebagian ahli warisnya, wakana warasatu tsani yaritsunahu ala hasbi mirathihim minal awal, dan adalah warisan yang kedua. Warisan yang kedua mewarisinya juga sesuai dengan pembagian warisan mereka dari yang pertama. Jadi yang meninggal ini, misalnya tadi meninggal nenek mereka, meninggal neneknya, ya, akhirnya mereka juga dapat jatah dari tadi itu. Maka apa yang harus terjadi? Apa yang bagaimana caranya ini? Kata beliau, qasam tatarika ala warasati tsani wa jazaaka. Tinggal antum. Ini misalnya ini yang hidup mereka mendapati juga warisan dari yang meninggal ini. Maka antum berlangsung bagi peninggalan yang kedua juga. Ya, antum bagi peninggalan yang pertama tadi di atas peninggalan yang kedua, dan itu cukup bagi kamu. Wa ini talafat mirathuhum, kalau berbeda-beda. Misalnya anggaplah tadi meninggal ibunya. Ya, si mayit yang dalam keadaan belum dibagi hartanya. Namanya meninggal ibunya si mayit, berarti dia punya anak juga. Anaknya si mayit kan dapat. Kalau berbeda-beda, maka sohata masalah tasani. Tinggal antum, ya, genapkan masalah yang kedua dulu. Jadi selesaikan dulu masalah yang kedua. Selesaikan dulu masalah yang kedua. Ini masalah sekali. Makanya dalam syariat kita, ya, langsung sebenarnya segera dibagi harta warisan itu lebih aman. Lebih aman. Karena ketika terjadi seperti ini lebih rumit lagi. Karena kita harus selesaikan dulu yang meninggal ini tadinya dapat bagian berapa. Dapat bagian berapa. Setelah itu dibagi lagi kepada yang hidup. Wa qasam ta'alaiha sihamahu minal ula. Dan antum bagi atasnya yang meninggal itu bagiannya dari yang pertama. Fa'ining kasam fa'ining qasama sohatil mas'alatan mimma sohat minhul ula. Kalau sudah terbagi, maka antum sohikan dua masalah itu dari apa yang kamu sohikan dari masalah yang pertama. Jadi selesai kalau ada misalnya anggaplah dari harta 1 juta belum dibagi. Yang meninggal ini tadinya dapat 1/3 dari harta. 1/3 dari harta berarti 1 juta dibagi 3. Ya, 1/3-nya itu diselesaikan dulu, kasih yang meninggal itu, setelah itu dibagi ulang. Siapa yang dapat 1/3 itu? Hai, seperti itu. Wa in lam yang qasim darabta tsani au wafqaha fil ula. Kalau tidak terbagi, maka antum ya kalikan yang kedua atau antum sesuaikan pada yang pertama. Summa kullu kullu man lahu syai'un minal ula madrubun fi tsaniya aw wafqaha aw wafqaha. Kemudian seluruh orang yang memiliki sesuatu dari yang pertama, yaitu hak dari harta yang pertama, dikalikan pada yang kedua atau yang sesuai dengannya. Waman lahu syai'un min tsani, dan siapa yang punya hak lagi pada harta yang kedua, madrubun fi sihamin mayyit tsani, itu dikalikan dengan bagian dari mayat yang kedua yang meninggal, ya awaf koha atau yang sesuai dengannya. Tsumma taf'al fi mazada minal masail kadzalik. Kemudian antum lakukan selebihnya apa yang antum lakukan seperti sebelumnya. Ini masya Allah kalau masalah ini terjadi, dan ini memang nyata kadang kita dapatkan di kehidupan, ya, antara ahli waris. Mereka ketika meninggal orang tuanya tidak membagi ahli waris harta warisannya, sehingga sampai meninggal di antara mereka, akhirnya nanti cucu-cucunya, anak-anak mereka berselisih pendapat. Ya, dalam syariat kita ya tinggal sebenarnya dibagi saja berapa bagian dari yang meninggal tadi, setelah itu dibagi lagi ke ahli warisnya, dibagi lagi ke ahli warisnya. Ini masya Allah beberapa masalah, insya Allah kita lanjutkan lagi besok di pembahasan lebih mudah lagi, istilahnya itu masalah mawani al-miras, penghalang-penghalang dari warisan. Alhamdulillah yang telah lewat itu adalah pembahasan semua yang berhak mendapatkan warisan. Di pembahasan besok kita akan tahu ternyata ya ada di sana yang namanya mawani al-irs, penghalang-penghalang dari mendapatkan harta warisan. Ini insya Allah kita akan ambil di pertemuan besok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirrabbilalamin.